بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد kita lanjutkan dars kita pembahasan Sahih Bukhari, masih pada pembahasan Kitabul Hajj. Terakhir yang kita baca bab yang ke-104 tentang seseorang yang membawa unta hadyu bersamanya. Dijelaskan sebelumnya, para jamaah haji yang membawa al-hadyu, maka hajinya qiran. Yang tidak membawa al-hadyu, hajinya tamattu. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, masih berkaitan dengan masalah al-hadyu. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ المتقن الجهبذ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من اشترى الهدي من الطريق باب seseorang yang membeli hewan al-hadyu di jalan. Artinya tidak membawa dari rumahnya. Baru beli di jalan menuju ke Mekah. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita untuk haji qiran tidak dipersyaratkan membawa hadyu dari negara asal. Ya, untuk haji qiran, haji yang membawa hewan hadyu, tidak dipersyaratkan membawa menggiring hewan hadyu dari negara asal atau dari miqat. Diperbolehkan bagi dia untuk membeli hewan al-hadyu sebelum sampai ke Mekah. Dengan niatan dia dari miqat qiran. Menggabungkan antara haji dan umrah. Niatnya qiran. Hewannya bisa dibawa dari miqat menuju ke Mekah. Boleh juga dibeli di tengah jalan. Di jalan sebelum sampai di kota Mekah. Barakallahu fikum. Afdalnya membawa hewan hadyu dari miqat. Dari miqat. Dikarenakan bukan semata-mata membawa hewannya, ada beberapa hal yang lain yang berkaitan dengannya di miqat. Kita akan dibahas pada bab yang berikutnya insyaallah. Itu aja. Antum fahami faedah ini. Ya. Ketika nanti ada yang qiran atau antum mengalami haji qiran yang membawa hewan hadyu, faedahnya adalah bisa dibawa dari negara asal atau dari miqat menuju ke Mekah, bisa pula dibeli di jalan sebelum sampai kota Mekah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man قال حدثنا حماد عن أيوب نافع قال berkata نافع قال عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم لأبي berkata عبد الله putra عبد الله بن عمر kepada ayahnya Abdullah bin Abdullah. Kalau Abdullah bin Umar sahabatnya Rasulullah SAW, ini putranya. putranya ini, putranya Ibnu Umar berkata kepada bapaknya, Aqim, tinggal di sini, jangan pergi ke Mekah. Fa inni la amanuha, sebab aku tidak merasa aman dengan kondisi Mekah saat ini. Antusadda anil bait, nanti engkau akan dihalangi dari Ka'bah. Itu kondisi fitnah yang terjadi di masa itu. Ya, di masa itu ragam fitnah terjadi, barakallahu fikum. Haji enggak semudah yang terbayangkan sekarang. Anaknya Abdullah bin Abdullah bin Umar menyarankan kepada bapaknya, "Bah, enggak usah berangkat haji. Tinggal di Madinah saja. Kondisinya fitnah. Fitnahnya fitnah peperangan ya kan, banyak peperangan di sana. Khawatir nanti engkau akan dihalangi dari Ka'bah, enggak sampai ke Mekah." Qala, berkata Ibnu Umar, "Idzan af'alu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau begitu, ini kalau aku dihalangi dari Ka'bah, aku akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala Allah, mengatakan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dibawakan ayat ini, Al-Ahzab ayat yang ke-21. Sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW uswatun hasanah. Jadi kalau sudah niatnya berangkat haji atau umrah dan dikhawatirkan tidak sampai di Mekah, Rasul memberikan bimbingan untuk istirahat namanya. Melafalkan syarat. Di antara lafadznya yang diucapkan di miqat, setelah mengatakan labbaik Allahumma umratan, itu kalau umrah, atau kalau digabungkan labbaik Allahumma umratan wa hajjan, membaca syarat Allahumma, panjangnya nih, in habasani habisun famahalli haitsu habastani. Famahalli haitsu habastani. Ya Allah, kalau ada sesuatu yang menghalangi aku, maka tempat tahallulku di tempat engkau menghalangi aku. Famahalli haitsu habastani. Ketika dia berangkat, ternyata di tengah jalan tidak mungkin menuju ke Mekah, kondisi tidak aman, peperangan, segala macamnya, langsung tahallul. Ya, langsung tahallul, potong rambut, ganti baju ihramnya, langsung boleh pulang ke negara asal. Sebab dia sudah istirahat, menyampaikan persyaratan. Tapi kalau belum menyampaikan syarat, harus berangkat menuju Mekah. Kapanpun itu. Kalau dia balik ke negara asal, kena dam. Nyembelih hewan dam. Ini kata Ibnu Umar, ya gampang saja gitu. Kalau seandainya fitnahnya berkobar, banyak perang, aku dihalangi dari Ka'bah, ya sudah, aku akan mengerjakan yang dikerjakan Rasulullah SAW. Paham ya? Itu beliau. Kala beliau mengatakan, fa'ana ushidukum, maka aku persaksikan kepada kalian semua, wahai anak-anakku, anni qad aujabtu ala nafsil umrah, aku sudah mewajibkan atas diriku untuk berangkat umrah. Aku sudah bernazar ini. Sudah berazam kuat untuk umrah. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Lancar-lancar, alhamdulillah. Terhalang, akan saya lakukan sunnah Rasul terkait dengan kondisi tersebut. Ini menggambarkan azam yang kuat, tekad yang bulat dalam beramal soleh. Tetap dengan pertimbangan. Ketika lancar, maka begini. Ketika ada halangan, maka demikian solusinya. ada pertimbangan syar'inya. Tapi azam itu ada, tekad itu ada. Dan ini yang harus dicontoh dari kalangan salafun saleh. Punya semangat yang tinggi untuk beribadah. Punya tekad yang kuat untuk beribadah. Dan ini yang memotivasi seseorang untuk berbuat gitu. Kalau tidak ada, enggak ada tekadnya, enggak ada kemauannya, ya lemes. Halangan dikit alasan. Wah, enggak bisa, ada halangan. Ini gimana? Wah, sedikit ya akhirnya halangan. Ini gimana? Halangan. Jadinya bukan karena halangannya, tapi kamunya yang malas gitu loh. Paham ya? Bukan karena ada halangan, kamunya enggak punya azam. Kamunya enggak punya tekad. Maka yang terpenting tekadnya diperkuat, dibulatkan. Azamnya diperkuat, kemauan kita dimunculkan. Ada halangan, cari solusi. Barakallahu fiik. Ini faedah penting dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai beliau. Kata sang rawi, qala fa halla bil umrah. Maka beliau pun ihlal umrah. Di miqat mengatakan labbaik Allahumma umratan, berangkat. Qala, berkata sang rawi, ini Nafi', thumma kharaja. Kemudian beliau keluar dari Madinah menuju ke Mekah. Hatta idza kana bil Baida, hingga ketika beliau berada di sebuah tempat namanya Baida. Baida itu makna asalnya sebuah tempat yang lapang, tidak ada pohon-pohonnya, enggak ada tempat teduhnya. Itu namanya Baida. Tempat yang lapang, yang luas tanpa pepohonan. Menjadi sebuah nama begitu. Ketika sampai di sebuah tempat yang namanya Baida, ahalla bil haji wal umrah. Beliau pun beliau berihlal haji dan umrah sekaligus. Awalnya apa? Umrah saja. Sampai di Baida menambahkan niatnya haji dan umrah sekaligus. Wa qala, beliau berkata, ma sya'nul haji wal umrati ila wahid. Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan satu. Satu kali safar sudah. Sekali safar dapat dua-duanya, ngapain cuma umrah saja gitu. Sekalian sudah. Haji, umrah, satu. Perhatikan sini. Thumma shtaral hadiya min Qudayd. Ini yang diinginkan sama mu'allif. Kemudian beliau pun membeli hewan al-hadyu di Qudayd. Nama tempat sekarang dijadikan sebagai tempat transit gitu, semacam kayak terminal mauqif mahathah, tempat transit dari Madinah menuju ke Mekah. Tempat yang masyhur namanya Qudayd. Qudayd ini kalau enggak salah 150 km dari Mekah. Enggak jauh dari Qudayd ke Mekah, jam setengah lah enggak sampai. Jalannya sana yang longgar, bus gitu. Jalannya antum ya Allah alam berapa jam. Dekat dengan Mekah. Beliau membeli al-hadyu dari Qudayd. Ini syahidnya. Berarti Ibnu Umar haji apa? Haji kiron. Dikarenakan membawa hadyu. Dan beliau tidak membawa hadyu dari Dzulhulaifah. Beli di Qudayd. Faham tuh? Ini menunjukkan bolehnya. Ini menunjukkan bolehnya. Fi'lu salaf. Sehingga bagi jamaah haji kiran, tidak dipersyaratkan membawa hewan haji dari tanah air. Bukan syarat. Tidak pula dipersyaratkan membawa hewan haji dari miqat. Bukan syarat. Tapi kalau membawa itu afdal. Boleh bagi dia beli di sebuah tempat sebelum sampai di kota Mekah. Tapi niatnya duluan. Ini ada dua niat. Menggabungkan antara haji dengan umrah. Paham itu? Hadza huwa syahid. Ini yang diinginkan. Barakallahu fikum. Dan Qudayd itu tanah halal. Bukan tanah haram. Ya, belum mencapai. Belum sampai ke batas wilayah haram. Tayyib. Qala thumma qadima. Beliau pun datang sampai di kota Mekah. Fatafa lahuma tawafan wahida. Beliau pun tawaf untuk keduanya. Tawaf untuk haji dan umrohnya sekali tawaf. Namanya tawaf kudum. Ya, tawaf untuk haji dan umroh. Falam yahilla hatta halla minhuma jami'a. Maka beliau tidak tahallul hingga tahallul dari keduanya sekaligus. Ini kita bahas kalau qiran selesai dia tawaf, boleh umroh, boleh sa'i. Boleh ditunda nanti ketika ifadah. Tawaf tidak tahallul. Tidak melepas baju ihramnya, tidak menggundur rambutnya atau meratakan mencukur rambutnya dengan rata, tidak. Tidak tahallul. Sampai nanti ketika musim haji. Nanti di musim haji, tahallul untuk kedua-duanya. Itu namanya qiran. Intaha. Intinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam kasus ini hajinya qiran. Sayyid, pembahasan masalah hajiunya bisa membawa hajiu dari miqat, bisa membeli hajiu di sebuah tempat sebelum masuk ke tanah haram. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Bab yang berikutnya lagi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babu man asy'ara wa qallada bi dhil hulaifati tsumma ahram. Bab seseorang isy'ar. Isy'ar maknanya adalah melukai punuk unta atau punuk sapi. Melukai punuk unta atau punuk sapi dengan parang atau dengan pisau sampai keluar darahnya. Sebagai tanda ini udhiyah atau haji. Ya. Barakallahu fikum. Isy'ar ini khusus untuk unta. Dikiaskan sapi. Dikarenakan badannya kuat. Ini tolong panitia korban ini. Sapinya ada berapa ini? Berapa? Masya Allah, Allah Akbar. Sapinya 6 ya. Ada yang bilang mau 7 katanya. Masya Allah. Saya sarankan jangan satu hari nyembelihnya. Dipecah-pecah ya. 10, 11, 12, 13 gitu. Jadi nanti 4 hari makan daging terus gitu ya. Dan tidak capek insya Allah ya. Sapi di isyar. Ya, ini punuknya misalkan. Punuknya. Maka dilukai dengan pisau atau dengan parangnya gitu. Bisa di sebelah bagian kanan, bisa di sebelah kiri. Sampai keluar darahnya. Jadi bukan ditebas, bukan. Dilukai sedikit. Terus gitu. Berdarah. Sebagai tanda, hewan ini hewan haju atau hewan korban. Paham ya? Sebagai tanda. Nanti wajib disembelih. Ketika dia hilang, ketahuan ini hewan haju atau hewan korban. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu namanya isy'ar. Adapun kalau kambing, itu taklid. Dikasih kiladah. Dikasih ikatan melingkar di lehernya. Ya, dikasih lingkar sebagai tanda kambing ini kambing hadyu atau kambing udhiyah. Ini terlalu panitia, sapinya dikasih tanda. Isy'ar, kambing dikasih kalung di lehernya. Namanya qiladah. Ala babu man asy'ara. Bab seseorang isy'ar wa qallada dan taklid. Kalau qallada itu untuk kambing. Memberikan kalung pada leher kambing. Itu qallada. Di dhul hulaifah. Di dhul hulaifah. Ini untuk haji. Untuk yang haji qiran. Dipahami ya? Makanya kenapa afdolnya di miqat. Sebab bukan semata-mata menuntun hewannya. Tapi ada syariat isy'ar tadi. Di isy'ar dikasih tanda. Dia sebagai hewan haji di dhul hulaifah atau di miqat. Barakallahu fikum. Thumma ahram, kemudian baru ihram, umrah atau ihram haji. Bab ini barakallahu fikum membahas beberapa permasalahan. Saya kasih ringkasnya terlebih dahulu, ini kita baca riwayatnya. Bab ini menjelaskan beberapa permasalahan. Yang pertama, masyru'iyatul isy'ar. Syariat isy'ar pada unta dan sapi. Fungsinya sebagai tanda i'lam, sebagai alam, sebagai tanda hewan itu hewan hadyu atau hewan udhiyah. Ini berlaku pada hewan hadyu dan berlaku pada udhiyah. Sama ya, hewan. Isy'ar ini berlaku pada hewan hadyu dan pada hewan udhiyah. Sapi atau unta. Yang kedua, masyru'iyatu taqlid. Syariat memberikan qiladah, memberi qiladah kalung di leher kambing. Ini berlaku pada hewan hadyu, juga pada udhiyah. Yang ketiga, untuk isy'ar, bisa di sebelah kanan, samping sebelah kanan punuk, bisa pula samping sebelah kiri punuk hewan tersebut. Bisa syikkuhul aiman atau syikkuhul aisar. Isy'arnya, ya, melukainya itu bisa di bagian samping kanannya, syikkuhul aiman. Bisa di samping kirinya, syikkuhul aisar. Ini kan punuk nih, punuk. Bisa sebelah sininya atau sebelah sininya, bebas. Ya, namanya syikkul aiman atau syikkul aisar. Semuanya boleh. Semuanya ada asar dari kalangan salaf. Naam. Yang keempat. Disunnahkan ketika isy'ar. Disunnahkan ketika isy'ar. Atau ketika memberi qiladah pada kambing, menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat. Ya, ketika isy'ar disunnahkan ketika isy'ar atau ketika taklid, menghadapkan wajah hewan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Untuk unta lebih afdalnya kondisi dia menderum. Kondisi dia menderum, lagi duduk gitu, kalau lagi berdiri, lagi menderum, barikah, lagi menderum, duduk, nah sebelah kirinya atau sebelah kanan polonya dikasih luka, namanya isy'ar. Pembahasan berikutnya, untuk haji kiron, isy'ar dan taklid ini sunnahnya dilakukan di miqat. Ya, untuk haji kiron yang berhaji kiron, isy'ar dan taklid tadi dilakukan di miqat. Kalau mesti di Hudzaifah. Ketika ingin melukai hewan tadi atau ngasih kalung kambing tadi, itu dilakukan di mana? Di miqat. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam bab ini. Nah, di bab ini, di miqat. Maksudnya di Dzulhulaifah. Pembahasan yang berikutnya adalah, masih untuk haji kiran, isy'ar tadi, isy'ar atau taklid tadi, dilakukan sebelum ihram haji dan umrah. Dilakukan sebelum ihram haji dan umrah. Ya, isy'ar dulu, dikasih kalung dulu hewan-hewan yang mau dibawa tadi, baru dipersiapan untuk talbiyah. Labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan. Difahami ya? Sebelum itu. Ini semua barakallahu fikum yang afdal, yang sunnah. Ada sebagian ulama yang menyelisihi, semuanya marjuh. Semuanya pendapatnya lemah dan marjuh. Yang rajih seperti poin-poin yang disebutkan tadi, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Nafi', dan berkata Nafi', kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, idza ahda min al-Madinah, apabila beliau ahda membawa hewan haji dari Madinah untuk hajinya, qalladahu, lo kasih kiladah, dikasih kalung di lehernya untuk kambing. Wa asy'arahu, atau belum mengisyarnya. Isyar untuk onta dan sapi. Dilukai di bagian punuknya. Ini bi Dzulhulaifah. Dilakukan di Dzulhulaifah. Miqatnya orang Madinah. Ya. Yat'anu fi syiqqi sanabihil aiman. Yat'am, beliau menikam, melukai pada sisi punuk unta sebelah kanan. Isyafrah, dengan parangnya. Ingat, bukan tebas. Tapi dilukai sedikit. Ini sebelah kanan. Di surat dan beberapa riwayat yang lain, sebelah kiri. Terkadang fil aiman, terkadang fil aisar. Terkadang kanan, terkadang kiri. Sedang kemudahannya. Barakallahu fikum. Qala wa wajhuha qibal al-qiblah. Sementara wajah unta tadi qibal al-qiblah, menghadap ke arah kiblat, barikatan, dalam keadaan menderum, terduduk, bukan berdiri. Ini semua perkara yang afdal, perkara yang disunnahkan, barakallahu fikum. Paham ya? Ada mafhum. Ini semua terkait dengan qiran ya, kawan. Adapun terkait dengan udhiyah, terkait dengan masalah hewan udhiyah, maka enggak ada sangkut pautnya dengan masalah miqat. Karena bukan untuk haji. Udhiyah ya semata-mata di isyar atau dikasih kiladah di lehernya sebagai tanda dia adalah hewan sembelihan kurban, barakallahu fikum. Sekarang kita baca hadisnya pendek-pendek untuk dihafalkan pekan depan insyaallah. Pekan depan id. Terus ya? Terus amlah. Khasnya usahlah ya. Terus amlah ya? Oh enggak, khair insyaallah. Maka depannya lagi. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Muhammad al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi al-Khurasani. Qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid. Ma'mar ibn Rashid ma'ruf. Al-Basri al-Yamani. An-Zuhri ibn Zuhri. عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان داري مسور بن مخرمة داري مروان ابن الحكم قال ملك أفضل بركاته خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم keluar pada zaman Hudaybiyah, pada zaman Hudaybiyah, bersama dengan 10 sekian ratus, sekitar berapa? 1100 sekian sahabat. Ada yang mengatakan ketika itu jumlahnya 1500. Bid'ata asyar. Bid'un itu 3-9. Bid'ashar 13-19. Ratus. Berarti kan 1300-1900. Barakallahu fikum. Dari kalangan para sahabatnya. Hatta idha kanu bidhul hulaifah. Hingga ketika mereka berada di dhul hulaifah. Miqatnya orang Madinah. Qalladan nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiladah, memberikan kalung hewan hadiyunya, wa asy'ara, dan mengisyar hewan hadiyunya. Kemudian wa ahrama bil umrah, baru beliau ihram dengan umrah. Ini menunjukkan isyar masyru'. memberikan kiladah masyru' pada hewan hadyu atau kurban dan dilakukan sebelum ihram umrah. Ngasih tanda dulu baru melafalkan ihram umrah labbaik Allahumma umratan. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aim Al-Fadl Mudukain qala haddatsana Aflah an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya beliau berkata, fataltu. Fatal itu artinya memintal tali melingkar. Jadi membuat semacam kayak kalung gitu. Karena ini tali dibikin kayak bulatan kalung dipintal di tali. Paham ya? Itu namanya fatal. Qala ida butni Nabi sumbiyadaya. Aku memintal, membuat lingkaran dan memintal qalaid kiladah kalung-kalung budni Nabi sallallahu alaihi wasallam unta kurban Rasul sallallahu alaihi wasallam biadaya dengan tanganku. Jadi Aisyah yang membuat kalung-kalung tadi itu. Yang membuat siapa ini? Aisyah dengan tangannya. Dibikin lingkaran, tali, lingkaran, tali, lingkaran, tali. Aisyah melakukannya. Ta'awun seorang istri solehah untuk ibadah suaminya. Ta'awunnya gak semata-mata nyapu rumah. Sampai urusan hewan haju. Membantu membuat kalungnya. Sedikit tanda hewan tadi. Gitu. Menyertai suami dalam beribadah kepada Allah. Kalau ini perkara syiar. Islam yang sangat agung. Qala thumma qallada. Kemudian Rasul mengalungkannya ke hewan tadi. Wa asy'araha dan mengisyarnya. Kalau qallada kambing, kalau isyar unta atau sapi. Wa ahdaha dan beliau niatkan sebagai hadyu. Beliau niatkan jadikan sebagai hewan hadyu. Qala fama haruma 'alaihi syai'un kana uhilla lahu. Maka tidak haram atas beliau sesuatu pun yang sebelumnya dihalalkan untuk beliau. Intaha. Ini sebenarnya sama dengan apa yang dibahas sebelumnya. Ikhwan. Poin-poinnya saya sudah ringkaskan di awal. Ini hadis menjelaskan apa yang diglobalkan pada pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Dan ingat ini semua adalah perkara yang sunnah dan perkara yang rajih dari khilafnya para ulama. Ada yang menyelisihi tapi dia marjuh. Seperti masalah isyar, ada yang melarang isyar dengan alasan menyakiti hewan. Ini marju, dikarenakan Rasulnya melakukannya. Dan itu pada unta sama sapi. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan bahwasanya isyar dan memberikan kalung itu setelah ihram. Ihram dulu. Setelah ihram baru kamu isyar. Ada kalau yang marju, pendapat yang lemah. Dikarenakan Rasul melakukannya sebelum ihram. Mengisyar dulu, ngasih kalung hewan dulu, baru melafalkan ihlal ihram. Sehingga apa yang dibawakan dari sebut barusan barakallahu fikum semuanya yang sunnah, yang afdal dan yang rajih dari khilafnya para ulama barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa taala alam bisawab. Sedikit lagi. Qala rahimahullahu taala babu fatil qalaidil budni wal baqar. Kadang-kadang sama dengan tadi. Bab membuat lingkaran, membuat kalung, fatal. Membuat kalung dari qalaid untuk unta kurban dan sapi. Qala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad. Qala haddatsana Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Anu Ubaidillah ibni Umar al-Umari. Qala akhbarun Nafi an ibni Umar an Hafsah. Dari Hafsah radhiyallahu anhum. Qalat berkata Hafsah. Qultu saya bertanya ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma sya'nun nasi halu. Kenapa orang-orang sudah halul? Walam tahlil anta. Sementara engkau gak tahalul. Sahabat ketika sampai di kota Mekah. Mereka umrah. Tawaf. Sa'i. Selesai tahalul. Melepas baju ihramnya. Itu para sahabat. Engkau ya Rasul. Kenapa gak tahalul? Kala Rasul menjawab. Inni labbattu ra'si. Aku sudah mentalbit rambut kepalaku. Talbit itu disunnahkan bagi jamaah umroh atau haji yang rambutnya panjang. Rambutnya panjang, itu dikasih minyak rambut, krim rambut. Ya, itu kalau baunya wangi, sebelum menggunakan baju ihram. Ketika mandi, persiapan itu, rambut yang panjang itu bukan dibiarkan terurai begitu, bukan digini-ginikan. Sunnahnya ditalbit. Talbit itu memberikan, menggunakan krim, krim yang bisa membuat rambutnya, apa namanya, krim rambut gitu ya. Rambutnya jadi kemudian diem gitu. Bagus gitu ya. Lek. Apa namanya? Al-Muhim lah gitu lah pokoknya. Rambut saya gak pernah panjang. Itu dikasih krim. Supaya rambutnya itu tidak terurai. Itu hukumnya sunnah. Bagi yang rambutnya panjang. Atau rambutnya gak panjang. Gak usah pakai talbis. Cuma dikasih minyak wangi. Supaya dia wangi sebelum pakai baju ihram. Beliau mengatakan, inilah betul raksi. Aku sudah mentalbis rambut kepalaku. Wa qallatu hadi. Dan aku sudah memberikan kiladah. Memberikan kalung hewan hadiyuku. Artinya apa? Aku haji kiron. Aku haji kiron. Fala ahillu. Maka aku tidak bisa tahallul. Hatta hilla minal hajj. Hingga aku tahallul dari haji. Jadi ketika selesai tawaf kudum. Tidak tahallul. Nunggu sampai musim haji. Dan tahallulnya ketika dari haji di atas. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf. At-Tirmidzi ad-Dimashqi. Qala haddatsana Laits ibn Sa'ad al-Fihmi. قال حدثني ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وعن عمرو بن عبد الرحمن الدوران أن عائشة رضي الله عنها قالت وسجن عائشة سبحان الله من الغيب mengatakan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم من بواه وان هديو dari Madinah فأفتلوا قالت هديه maka akulah yang memintal, membuat kalung dengan kiladah pada hewan hadiyunya. Thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhul muhrim. Kemudian, beliau tidak menjauhi apapun yang dijauhi oleh orang yang muhrim. Sebab beliau belum memulai ihram. Jadi, tidak masalah. Semata-mata membawa hewan hadiyu, memberikan kalung, itu belum ihram. Sehingga masih halal, semuanya masih boleh. Minyak wangi boleh, baju bisa boleh. Baru ketika masuk ihram, baru terkena larangan-larangan muhrim. Barakallahu fikum. Intinya ini semua adalah anjuran membuat kalung-kalung dari tali kiladah untuk memberikan mengalungkannya kepada hewan hadyu atau hewan kurban sebagai tanda dia hewan hadyu atau hewan kurban. Itu merupakan sunnah. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum hafalkan yang pendek ya. Haddatsana Abu Nu'aim. Ya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Belum bisa? Masya Allah. Ada, belum bisa ya? Kok lama ya? Jadi untuk yang korban dua hal ya, di isyar sapinya dan dikasih kalung kambing-kambingnya ya. Barakallahu fikum. Mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah demikian sudah tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual, tidak bisa diwakafkan, harus sembelih. Walaupun yang berkorban wafat wajib sembelih. Barakallahu fikum. Ketika dia hilang wajib diganti. Agar. Kafarat sumpah yang dilanggar disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim membebaskan budak kalau enggak bisa memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari. Saudari nenek apakah mahram? Iya, dia bule atau budinya itu. dia itu adalah bibinya bapak sama dengan bibinya kamu sendiri. Jadi kalau antum memiliki kakek sampai 2-3 kakek ke atas gitu ya, nah, antum naikkan dulu, antum posisi naik dulu sampai menjadi anaknya beliau. Paham ya? Nanti samping sem itu apanya dia. Kalau bibinya kamu, maka bibinya kamu juga. Paham enggak? Antum ini apa? Cangga, cicit, cucu, anak, kan gitu ya. Berapa tuh? 3 ya. Nah, antum memiliki ada tuh namanya, Itu punya saudari perempuan, apanya kamu? Kamu naik ke atas, tek jadi anaknya mbah tadi. Ini apanya dia? Oh, ini bibi. Maka bibi kamu juga. Dipaham ya? Tentu. Nah, itu cara yang paling mudah untuk mengetahui kemahraman. Ada salam dari ikhwan-ikhwan Muntilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban dengan kerbau apakah boleh diperbolehkan? Sapi, kerbau disamakan dari para ulama. Kambing, Jawa, kambing, domba, boleh. Apa hukum bekerja dengan bermain trading atau yang berinvestasi kripto? Masya Allah. Ini sudah saya bahas di buku saya, Bisnis Tanpa Riba. Silakan baca kembali di sana pembahasan tentang trading forex dan semisalnya. Dan tentang masalah dunia cryptocurrency. Intinya tidak boleh. Waalaikumsalam. Nah, kitab apa yang menjadi rujukan Ustaz dalam membawakan faedah fikih? Kalau yang ini Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Dan tidak semua saya sampaikan. Kalau semua disampaikan ya bakal panjang dan lebih ilmiah lagi. Saya hanya membawakan secara global. Jadi fikihnya fikih global. Selebihnya ya dari ilmu usul fikih, kaidah fikih, mustalahul hadis, semua dari kaidah tadi bisa diambil hukum daripada pengacu dari syaranya para ulama barakallahu fiikum. Belajarlah yang sungguh-sungguh yang serius ketika antum menguasai semua ilmu-ilmu alat yang ada dan membaca syaranya para ulama, antum akan bisa mengikuti alurnya para ulama dalam membahas sebuah hadis. Barakallahu fiikum. Difaham insyaallah ya? Naam. Bagaimana adab yang baik bagi seorang talibul ilmi ketika seorang ustaz, guru telah menutup dars khas dan telah mengucapkan barakallahu fikum, tafadhalu barakallahu fikum. Apakah boleh seorang talib meninggalkan majelis padahal ustaz masih belum berani dari tempat duduknya? Jawabannya boleh. Kalau sudah dikatakan tafadhalu wa hafidhakumullah, silakan. Tapi kalau masih dalam dars, jangan ngobrol. Itu bukan adab seorang talibul ilmi. Kalau lagi dars, jangan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar adab. Dengan adab adabul talab, ilmu akan bermanfaat. Itu penting. Adab itu bukan semata-mata perhiasan zahir dan batinnya seorang talib. Adab itu untuk menjadikan ilmu kita itu manfaat. Bil adab. Barakallahu fikum. Terakhir insyaallah ya. Terakhir. Jangan lama-lama ya, kawan. Gitu kan ya? Jangan lama. Senang lama atau senang pendek? Pendek, jangan lama-lama. Ini saya kesini tuh mengkondisikan semuanya, dikondisikan supaya aman. Saya kesini untuk ketemu sama antum. Terus terang saya rindu sama antum. Ada keluar itu. Nah, bagaimana caranya mengatasi penyakit was-was yang setiap mau sholat kayak ada rasa keluar air kencing atau pengen kentut? Masya Allah. Allah yashfikum tahur insya Allah. Itu penyakit was-was. Solusinya disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ditanyakan kepada beliau seseorang yang yukhayyalu fi batnihi, dihayalkan di perutnya ada yang keluar pandak. Maka beliau mengatakan, la yansarif. Jangan batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai mendengar suara atau mencium aroma. Itu kalau buang angin sampai kedengaran suara atau gitu. Dipahami? Adapun terkait dengan masalah buang air kecil, antum sebelum sholat tuntaskan tuntas, tas, tas, sudah yakin, bersih sudah. Yang muncul setelah itu jangan digubris. Harus tetap melawan. Kalau antum enggak lawan, akan semakin lama semakin parah. Itu was-was. Harus dilawan dengan kaidah yang jelas. Kalau asalnya suci, maka suci sampai jelas najisnya. Kalau najis, maka najis sampai dia telah bersuci. Itu namanya hukum asal sesuatu. Paham belum? Sampainya doa kepada Allah, semoga diberi kemudahan, diberi kesembuhan dari semua penyakit yang ada. Barakallah. Penyakit yang cukup berbahaya ya Pak. Nah, wallahu tabaraka wa ta'ala alam istawab. Jazakumullah khair. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadalu hafidhakumullahu tabaraka wa ta'ala.